السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain، atau lebih tepatnya Qurratul Ainain fi Syarah Al-Aqidah Ar-Raziyain. Qurratul Ainain adalah nama kitab syarah penjelasan terhadap akidah dua imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Terakhir kita bahas adalah ucapan beliau-beliau rahimahumullah bahwa ahlul kabair fi masyiatillah, bahwa para pendosa-pendosa walaupun dosa-dosa besar, mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. In syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Orang yang berbuat dosa dari kalangan muslimin itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Diistilahkan dengan tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti Allah bisa mengampuni selain syirik kalau Allah kehendaki. Maka dikatakan tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya, barakallahu fikum, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi menyatakan, dan kami ahlu sunnah wal jamaah, la nukaffiru ahlal qiblati bidunubihim. Kami tidak mengkafir-kafirkan ahlul qiblah karena dosa-dosa mereka. Wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jal. Dan kita serahkan kerahasiaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat berkait ucapan tadi bahwa ahlul qiblah di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah adab dia, bisa jadi Allah memaafkan dia, itu terserah Allah. Maka berarti para pendosa tidak kafir, karena masih mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kekafiran dan kesyirikan enggak akan mungkin diampuni. Berarti dosa-dosa besar itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Berarti barakallahu fikum bukan kafir. Sehingga kemarin sudah disinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang saling berperang, saling menumpahkan darah, jelas ini dosa besar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi bisa jadi itu keluar dari ijtihad yang salah sehingga tidak jadi dosa buat mereka. Mereka merasa bahwa kami berpegang dengan dalil. Musuhnya juga merasa kami berpegang dengan dalil dan terjadilah peperangan. Dan Allah sebut dua-duanya mukminin, orang-orang beriman. Yaitu dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Kalau ada dua kelompok orang beriman berperang, fa aslihu, maka damaikanlah keduanya. Berarti bisa saja kesalahan itu terjadi karena ijtihad dan ternyata orangnya masih mukmin. Juga barakallahu fikum dalil kedua. Rasulullah SAW pernah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Maknanya adalah orang yang merubah agama, murtad, hukumnya dibunuh. Tentunya oleh penguasa muslim. Yang menjadi dalil adalah ketika ada seorang yang mencuri, Rasulullah SAW tidak membunuhnya, tetapi memotong tangannya. Ketika ada seseorang yang berzina, Rasulullah SAW tidak membunuhnya, tetapi dalam keadaan mencambuknya dengan 100 kali cambukan ketika belum menikah. Demikian pula ketika ada seseorang yang minum khamr, minuman keras, Rasulullah SAW menghukumnya dengan dicambuk, tidak dibunuh. Apa maknanya? Maknanya berarti mencuri tidak menjadi kafir. Berzina tidak menjadi kafir. Demikian pula minum khamr tidak menjadi kafir. Kalau kafir, tentunya hadis tadi berkata, siapa yang merubah agamanya, keluar dari agamanya, bunuh dia. Tetapi kenyataannya pencuri tidak dibunuh, tetapi dipotong tangannya. Peminum khamr tidak dibunuh, tetapi dicambuk. Barakallahu fikum, itu dalil kedua bahwa dosa-dosa besar tadi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Maka ahlu sunnah wal jamaah, kata Imam Abu Hatim al-Razi wa Abu Zurah al-Razi, la nukafiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafir-kafirkan ahlal qiblah. Apa makna ahlul qiblah? Ahlul qiblah adalah orang-orang yang kiblatnya masih sama, yang sama-sama masih sholat. Maka seluruh kaum muslimin yang masih sholat, mereka adalah muslimin. Jangan mengkafir-kafirkan mereka karena dosa-dosa mereka. Jangan mengkafir-kafirkan mereka karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih kelihatan tanda-tanda keislaman, maka kita hukumi sebagai muslim. Wa nakilu sarairahum ilallah. Adapun kerahasiaan mereka yang ada di hati mereka, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kerahasiaan dalam hati? Kemungkinan orang itu munafik, pura-pura salat, pura-pura, mungkin kan? Tetapi kita tidak tahu kalau ternyata dia munafik. Bahirnya dia salat, bahirnya dia menghadap kiblat kita, salat dengan salat kita, puasa dengan puasa kita, maka mereka muslimin. Adapun hati mereka, jangan-jangan mereka pura-pura, jangan-jangan mereka munafik, itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nahkum 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah yang akan menghukumi batinnya. Allah yang akan menghukumi batin mereka kalau ternyata mereka pura-pura, kalau ternyata mereka munafik, kalau ternyata mereka hanya menampakkan dirinya sebagai muslim padahal hatinya kafir, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita manusia hanya bisa menghukumi zahirnya, yang tampak di mata kita, yang terlihat di depan kita, yang terdengar di telinga kita. Terdengar kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terlihat di mata kita kalau mereka salat, maka cukup itu sebagai zahir kalau mereka adalah muslim. Di dalam syarahnya Syekh Rabi hafizahullah berkata, hadza raddun 'alal khawarij kama dzakarna. Ini juga bantahan kepada kaum khawarij sebagaimana kita sudah sebutkan. Bantahan kepada kaum ekstrim yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah kaum muslimin hanya karena dosa-dosa besar. Maka kita berkata, nakilu sarairahum ilallahi azza wajal. Kita serahkan kerahasiaan mereka kepada Allah azza wajal. Lana dhahir. Bagi kita hanya yang tampak saja. Bagi kita hanya yang tampak saja. Huwa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia berkata dengan dua syahadat. Kita tahu, kita dengar, selesai. Itu yang zahir. Wa yaqa fil kabair. Ternyata terjatuh dalam dosa-dosa. Jatuh misalnya fi zina, fi syurbil khamr dan sejenisnya. Fama syakala dzalik la nukaffiru. Kita tidak mengkafirkan. Mengapa? Karena kita melihat zahirnya dia bersyahadat. Zahirnya dia memiliki ciri-ciri keislaman. Wa nakilu sarairatahu ila Allah, dan kita serahkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad yakunu munafiqan. Karena bisa jadi orang itu munafik, kita tidak tahu. Allah yang tahu. Lakinnahnu la nahkum 'alaihi bin nifaq. Kita enggak bisa menghukumi kamu munafik, mereka munafik, dia munafik, enggak bisa. Karena hati manusia hanya Allah yang tahu. Kita hanya melihat zahirnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita bisa tahu si fulan munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Dari mana? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Rasulullah SAW memberitakan kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah ibn Yaman ini dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Mengapa dijuluki pemilik rahasia? Karena Rasulullah SAW membisikkan nama-nama munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Sehingga beberapa sahabat yang lain seperti Umar ibn Khattab, kalau mau menyolatkan jenazah, tunggu Hudzaifah. Apakah dia menyolatkan atau tidak? Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, dia tidak menyolatkan. Mengapa kamu enggak menyolatkan? Hudzaifah enggak menyolatkan. Aku khawatir dia juga munafik. Karena Hudzaifah tahu siapa-siapa para munafik. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mengapa bisa diketahui mereka munafik? Yang pertama dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika ayat turun tentang munafik, itu mereka betul-betul telah berbuat seperti yang disebutkan dalam ayat. Misalnya munafikin berbisik-bisik begini, turun ayat. Para munafik berkata begini dan begitu. Maka para sahabat yang mendengar, oh ini munafik. Sebab persis ketika mereka berkata, turun ayat. Mereka berkata begini, para munafik berkata begitu. Mereka berkata, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Kata Allah, nanti orang munafik akan berkata, orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina itu. Ternyata yang berbicara adalah mereka, fulan, fulan, fulan. Mereka ini nanti kita akan usir, orang-orang mulia ini akan mengusir mereka, orang-orang hina. Oh, ini berarti yang dimaksud oleh Allah. Sebagaimana ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW pulang dari Mekah, setelah perjanjian Hudaybiyah, turun ayat, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. Kata Allah, nanti orang-orang yang tidak ikut perang, yang tidak ikut berangkat akan berkata, kami sibuk dengan anak-anak kami dan harta-harta kami, mintakanlah ampun untuk kami. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Mereka berbicara dengan lidahnya tetapi tidak ada dalam hatinya. Apa itu? Munafik. Ternyata ketika mereka pulang, berdatangan para munafikin. Ya Rasulullah, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Bagaimana para sahabat tidak tahu? Para munafikin. Oh ini, yang tadi baru turun ayatnya di jalan. Ketika dalam perjalanan pulang, Allah sudah turunkan ayatnya, mereka akan berkata begini-begini. Mereka berkata di mulutnya, tetapi tidak sesuai dengan hatinya, alias nifaq. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pun sebagai bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang mengkaburkan para sahabat. Kata Syiah Rafidhah, bahwa para sahabat itu kan kita tahu dohirnya saja. Jangan-jangan batinnya mereka munafik. Siapa yang tahu? Jangan-jangan Abu Bakar munafik. Jangan-jangan Umar munafik. Jangan-jangan Muhajirin dan Ansar munafik. Kalau mereka berkata, siapa yang tahu? Jangan-jangan Allah yang tahu. Kita jawab, Allah yang tahu, dan Allah turunkan wahyunya. Akan berkata munafik, akan berkata munafik, akan berkata munafik. Kemudian mereka berkata, oh ini. Sehingga dalam sejarah tercatat Muhajirin ya Muhajirin, orang-orang beriman. Ansar ya Ansar, orang-orang beriman. Dan munafik disebut Abdullah ibni Ubay ibni Salul, Nabtal, Da'is, dan sekian nama-nama dari munafik yang tercatat. Mengapa? Karena tadi ayat masih turun. Setiap munafikin berbuat, setiap munafikin berbicara, setiap munafikin berulah, Allah turunkan ayatnya. Munafik berkata begini, munafik berulah begitu, dan seterusnya. Bagaimana tidak jelas? Jelas gamblang seperti matahari. Tetapi ketika mereka berkata, ya Rasulullah, da'li aqtuluh. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Fa'innahu munafik. Aku bunuh dia. Dia ini munafik ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Jangan. Nanti mereka akan berkata bahwa kita membunuh saudara kita sendiri. Karena orang-orang di luar sana menganggap muslimin secara zahir, salat ikut salat, puasa ikut puasa, masa dibunuh? Jangan. Berarti barakallahu fikum. Yang jelas-jelas saja nama-namanya bisa ditentukan fulan dan fulannya, Nabi tetap menghukumi mereka sebagai muslimin dalam sikap di dunia. Tetapi berhati-hati dari mereka, karena mereka memiliki ciri-ciri kemunafikan. Apalagi di zaman sekarang, bagaimana kita pastikan fulan munafik. Walaupun mungkin ada tanda-tandanya, mungkin ada ciri-cirinya, kalau ini ada sifat-sifat nifak. Iya, tapi jangan dipastikan. Paling tidak kita hati-hati dari orang yang memiliki sifat-sifat munafik, tetapi menghukumi mereka di dunia ini sebagai muslim. Apa maknanya menghukumi sebagai muslim? Kalau meninggal, ya mewarisi. Kalau ditinggal, kalau meninggal mewariskan. Kalau ditinggal dalam keadaan mewarisi. Kalau dia mati, mewariskan kepada muslimin. Kalau dia ditinggal oleh bapaknya, dia mewarisi dari bapaknya. Sebab kalau kafir, Nabi menyatakan la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Jadi orang kafir meninggal, anaknya ada yang muslim tidak mendapatkan waris. Muslim meninggal, anaknya ada yang kafir, tidak mendapatkan waris. Enggak ada lagi hubungan waris-mewarisi. Taib, bagaimana kalau munafik? Enggak bisa dikatakan kafir dengan tegas, maka tetap dihukumi sebagai muslim, saling mewariskan. Demikian dikatakan oleh Syekh di sini. Kata beliau, lakin nahnu lanahkum alaihi bin nifal. Kita tidak menghukumi mereka dengan munafik, wa najzim, dengan tegas. Ini munafik, tidak. Wa innama na'khudhu bidh-dhahir, kita hukumi secara zahirnya. Wa nu'amiluhu mu'amalatal muslimin, kita memperlakukannya seperti memperlakukan kaum muslimin. Bagaimana memperlakukan kaum muslimin? Ya kalau salamnya dijawab, kalau sakitnya ditengok, kalau meninggal ya diantarkan jenazahnya, disolatkan seperti muslimin. Sampai pada kalimat fit tawarus wa ghairihi, dalam masalah waris mewarisi dan dalam masalah lainnya, kata Syekh, at-tawarus yakni saling mewarisi, dihukumi seperti muslim. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, hati kita mungkin jengkel kepada orang ini karena kata-katanya, karena sikapnya, ada ciri-ciri yang sangat jelas tentang kemunafikannya. Tetapi apakah bisa menghukumi seorang pasti kalau dia munafik? Susah. Kalimat yang mengerikan terucap dari seseorang tokoh politik, bahwasanya kalau hukum Islam ditegakkan, yang terjadi bukan persatuan tapi persatean. Wah, mereka sebagian sudah mulai merasa munafik, kafir dan sebagainya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, "Bapak kenapa bilang begitu? Apakah Bapak tidak suka dengan syariat Islam?" Astagfirullah. Saya tidak mungkin membenci syariat Allah. Saya Muslim. Kalau saya membenci syariat Allah, saya kafir, kata dia. Tetapi yang saya maksud adalah waktunya sekarang ini belum siap mereka. Ya walaupun alasannya kita tidak terima. Belum siap, belum ini, belum itu. Kalau kemudian diterapkan akan terjadi kekacauan yang banyak, penolakan-penolakan dan seterusnya dan seterusnya. Dianggap belum siap masyarakat. Ternyata berbeda. Dikira benci pada syariat, dia mengatakan, "Wallahi kalau saya membenci syariat, saya kafir." Dan alhamdulillah, waktu itu saya mendengar sendiri dengan telinganya dari orang itu sendiri. Dari tokoh tersebut. Ikhwan ibn na'azakullah, saya dapat pelajaran. Berarti memang kadang-kadang dari luar sana begitu mengerikan. Ternyata ketika sampai di depannya, sampai qiyamul hujjah, dia memiliki alasan-alasan. Ta'wilat-ta'wilat. Bighadin nabar. Dengan kita menutup alasan tersebut, bisa benar bisa salah. Alasan tersebut tidak kita terima, tetapi berarti dia bukan karena kebenciannya, tetapi karena urusan lain, karena perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara yang bisa dijadikan alasan. Belum siaplah, belum datang waktunya lah, belum apalagi dan seterusnya dan seterusnya. Allah salamul afiyah. Maka cukup kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sebagaimana diucapkan oleh para ulama, bahwa ini mereka begini, mereka begitu dengan ciri-cirinya, cukup. Tidak jazm kalau mereka kafir, apalagi mengatakan munafik fid darkil asfali minan nar, mereka itu berpura-pura Islam, mereka ini pendeta bersarung dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang mengerikan. Barakallahu fikum. Kalau untuk waspada, silahkan, kita disuruh waspada dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemunafikan. Kita harus waspada dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri kesesatan dan penyimpangan. Kita harus hati-hati dari mereka. Ikhwan ibn na'azakullah, berkata lagi al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nuqimu fardal jihadi wal hajji ma'a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zaman. Dan kita menegakkan kewajiban jihad dan kewajiban haji bersama para penguasa kaum muslimin. Fi kulli dahrin wa zaman. Di setiap zaman, di setiap masa. Menegakkan ibadah-ibadah yang disifati dengan ibadah jama'iyah. Ibadah jama'iyah adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan sendirian. Seperti berperang. Enggak mungkin bisa sendiri-sendiri. Harus berjamaah dan ada imamnya, ada komandannya, ada yang memimpin, ada yang mengatur strategi dan sebagainya. Maka tidak bisa kecuali dengan imam. Maka kata beliau, kata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi, nuqimu fardal jihad, kita tegakkan kewajiban jihad. Jihad dalam artian berperang dengan penguasa. Demikian pula haji dengan penguasa. Dan di dalam kitab-kitab lain dari para ulama seperti Syarah Aqidah Tahawiyah atau seperti kitab lainnya, nuqimul jum'ah wal jama'ah wal a'yad. Menegakkan salat Jumat, menegakkan salat berjamaah dan menegakkan salat dua hari raya bersama penguasa. Ikhwan ibni na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, li'anna al-hajja la budda an yakuna tahta israf imamin min a'immatil muslimin. Karena yang namanya jihad harus di bawah pengaturan israf dari seorang imam, dari imam-imam kaum muslimin, dari seorang penguasa, dari penguasa-penguasa kaum muslimin. Wal jihadu la budda an yakuna biqiyadati imam. min a'immatil Islam, yang namanya jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin muslimin. Walaisal amru fawdha, tidaklah urusan jihad ini fawdha, ini membentuk jamaatul jihad, yang ini membentuk jamaatul amar ma'ruf nahi munkar, yang ini membentuk jamaah meluruskan yang bengkok. Ternyata mereka bergerak dengan kekuatan, bergerak dengan tangan, dengan senjata. Kacau. Akan terjadi kekacauan di mana-mana. Tidak berhak untuk mengangkat senjata, tidak berhak untuk berbuat ingkar munkar atau jihad dan sebagainya dengan senjata, kecuali para penguasa mereka berhak untuk itu. Adapun kita rakyat jelata, adapun mereka para da'i, para ustadz, tugas mereka hanya menasehati dan memperingatkan. Cukup. Adapun menghukumi, fulan harus ditangkap, ya bukan kita. Fulan harus dicambuk, ya bukan kita. Si fulan harus dibunuh, lebih-lebih lagi, bukan kita yang berhak, tetapi penguasa. Istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakas saif walanal fatwa. Muhammad bin Abdul Wahhab seorang ulama, sedangkan Ibnu Saud seorang pemimpin. Kata beliau, kata Syekh, engkau pedangnya, aku fatwanya. Ini aku hanya memberikan fatwa, adapun pedang engkau, wahai Muhammad Ibnu Saud. Itu pertama berdirinya negara Saudi adalah kerjasama dengan dua sisi. Sisi keilmuan dan sisi kepemimpinan. Sisi keilmuannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan sisi kekuatannya adalah Ibnu Saud. Kata beliau, lakas saif walanal fatwa. Engkau pedangnya, aku fatwanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaisal amru fawdha, maka urusannya tidak kacau. Masing-masing ingin berjihad, masing-masing ingin berjuang dengan senjata. Fanahujju ma'ahum, maka kita berhaji bersama penguasa. Wa nusalli wara'ahum, dan salat juga di belakang mereka. Wa idza a'lanun nafir nanfir, kalau diumumkan berangkat, berangkat. Ini diumumkan kami akan berperang melawan orang kafir fulani atau negara kafir fulani, berangkat, kita harus berangkat. Wa idza alana yaum arafat nahujju ma'ahum, kalau diumumkan hari Arafah telah jatuh, berangkatlah haji, maka berangkatlah bersama mereka para penguasa. Wa nutabi'uhum fi hadhihi al-asya, kita mengikut mereka dalam perkara-perkara tersebut. Perkara apa? Amal jama'i, ibadah jama'iyah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau masing-masing beristihad sendiri-sendiri dan kemudian berhari raya sendiri-sendiri. Hari ini ada yang berhari raya, besok ada yang berhari raya lagi, besoknya ada yang berhari raya lagi, besoknya ada yang berhari raya lagi, seminggu kemudian ada yang berhari raya lagi. Mengapa? Masing-masing beristihad. Yang satu dengan hisab, yang satu dengan ru'ya, yang satu dengan ini, yang satu dengan itu. Sampai ada di seberang sana, di luar Jawa sana, berbedanya dengan kaum muslimin di Jawa sampai hampir seminggu hari rayanya. Gak bisa demikian. Yang namanya berhari raya itu bersama-sama kaum muslimin, bersama penguasanya. Tidak mungkin terjadi kebersamaan kecuali kalau ada kepemimpinan. Tidak mungkin terjadi kebersamaan kecuali kalau ada yang memimpin dan mengatur. Kalau dia nasallahu salam al-afiyah mengaturnya salah, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ja'a syakhsun sa'ala Anas ibn Malik. Pernah seseorang datang bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya, mata nafir? Qala an-nafar ba'da dhuhur. Dijawab oleh Anas, nafar ba'da dhuhur. Rasulullah SAW salla ba'da dhuhur wa nafar. Rasulullah SAW salat setelah dhuhur dan berangkat. Kapan mau berangkat perang? Dijawab, nanti ba'da dhuhur. Rasulullah SAW akan salat, setelah salat kita berangkat. Walakin alaika an takuna ma'a imamik, tetapi engkau harus tetap bersama imammu, bersama pimpinanmu. Kun ma'a imamik. Tetaplah engkau bersama pemimpinmu. Lianna hadza fahima minhu annahu la yukhalliful imam, fa idza nafara al imam fanfir ma'ah. Berangkatlah bersama imam. Kalau imamnya berangkat, berangkatlah kalian. Yang diajarkan oleh Anas, hendaklah engkau tetap bersama pemimpinmu. Jangan berangkat sendiri-sendiri. Bisa dibayangkan kalau perang berangkatnya sendiri-sendiri. Ya, saya duluan ya. Iya. Sampai sana mati. Sendirian. Bagaimana melawan pasukan musuh? Datang berdua, mati lagi. Datang berlima, mati lagi. Ini barakallahu fikum kedunguan. Tetapi pemimpin akan berkata nanti, kita akan berangkat bersama-sama, kamu dari sisi kanan, kamu dari sisi kiri, kita akan serang dari depan dan seterusnya. Mereka akan mengatur strategi yang mereka tentukan. Yang biasanya kalau dulu, janahaini wal qalb. Qalb itu pasukan tengah, janahain dua sayap adalah pasukan kanan dan pasukan kiri. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu fi kulli dahrin wa zaman. Beliau berkata dalam matannya, yakni Imam Razi, Razian, bahwa itu berlaku setiap masa, setiap zaman. Yani madam al-Islam wa baqiyal muslimun, selama Islam masih ada dan selama kaum muslimin masih ada dan mereka masih memiliki pemimpin-pemimpin, maka kita berjalan bersama penguasa dalam ibadah-ibadah jama'iyah. Nahujju ma'ahum, berhaji bersama mereka. Wanujahid ma'ahum, berjihad bersama mereka. Ma baqiyal Islam, selama Islam masih tersisa. Wa ma baqiyal muslimun, selama kaum muslimin masih tersisa. Kullu dahrin wa kullu zaman, setiap zaman, setiap waktu kita tetap bersama penguasa muslim. Qala rahimahullah, wala nara al-khuruja ala al-a'immati wala al-qitala fil fitnah wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jal amrana wala nanzi'u yadan min ta'ah. Kita tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa, kepada para imam-imam, dan kita tidak berpendapat bolehnya berperang dalam fitnah. Wa nasma' wa nuti' liman wallahu Allahu 'azza wa jal amrana, dan kita tetap dengar dan taat kepada orang yang telah Allah jadikan, telah Allah takdirkan sebagai penguasa kita. Wala nanzi' yadan min ta'ah, dan kita tidak mencabut tangan kita dari ketaatan. Perkara-perkara ini insyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Pertama, tidak bolehnya memberontak. Kedua, tidak boleh berperang dalam fitnah. Ketiga, kita harus tetap taat, dengar dan taat pada penguasa. Dan keempat, tidak mengganggu dan tidak merebut hak mereka, tidak mencabut tangan dari ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.